galinden tresna nu kada taun kamari kiwari bukti mengkedeget jatuh krami asri malati nu bodas ngaruntui endah miring gerak kan menuju bidang binga hilang karepan datang harapan kembang otel waktos apel ngabuah jantan panganten pileleyan lalagasan pileleyan dinten iya anjena rek bebelayan cincin asih direma jiwa nyinda tempat kakak tuhu dangding asih kawit lelewa pada janji reksa tuhu cincin asih dina jari jiwi nyelap malah nambih endah pasini parengah hiji omat ulah bade puka tresna nu kada taun kamari kiwari bukti mengkedeget jatuh krami asri malati nu bodas ngaruntui endah miring gerak kan menuju bidang binga hilang karepan datang harapan kembang otel waktos apel ngabuah janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan dinten iya anjena rek bebelayan cincin asih direma jiwa nyinda tempat kakak tuhu dangding asih kawit lelewa pada janji reksa tuhu cincin asih dina jari jiwi nyelap malah nambih endah pasini parengah hiji omat ulah bade pukah.